diskusi tentang kontraradikalisme, ada hal baru juga apa yang mungkin muncul saat ini, bagaimana kita melawan kontra apa melawan radikalisme itu tapi tidak terjebak untuk radikal di sisi yang lain. Itu Pak Ian sendiri melihatnya Ma'iyah ada di posisi mana? Maksudnya? Maksudnya ada semacam, saya baru baca tulisan yang gerakan anti radikalisme yang Ya. justru apa ya menyerang. Ya. Sebetulnya kita tidak perlu terlalu hitam putih. Nah, itu bahaya. Nah, salah satu kebaikan dari maya adalah itu memberi ruang untuk semua. Dan kita tidak perlu apa namanya menghakami kelompok-kelompok tertentu. Kita punya ruang untuk semua. Nah, sejarah Cak Nun sendiri menunjukkan bahwa beliau juga terbuka untuk instansinya dari mana-mana, dari sangat kanan di spektrum politik sampai sangat kiri dan terbalik. Dari yang sangat-sangat radikal kalau mau dikatakan dalam instansi agama sampai ke yang sangat-sangat liberal. Semua punya tempat, semua punya hak dan ruangannya ada untuk semua. Saya merasa kalau kita membatasi ruangannya, kita menutup kemungkinannya untuk dialog dan kemungkinannya untuk transformation dengan orang yang pegang pendapat dan interpretasi yang beda sama orang-orang lain. Apa Ma'iyah ini cukup efektif untuk membuka keran dialog antar golongan? Saya merasa itu memang cukup efektif, tapi bisa lebih efektif lagi. Dan sebetulnya sebagai sumber daya, Ma'iyah juga bisa menjadikan inspirasi dan contoh untuk bantu di situasi di luar negeri misalnya. Selama sejarah Ma'iyah ada beberapa contoh di mana Cak Nun dipanggil ke luar negeri untuk bantu untuk mengurus masalah-masalah sosial, masalah-masalah kebudayaan atau masalah yang terhadap komunitas yang beragama, faith communities, seperti di Finlandia, seperti di Belanda, dan beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, tanggung jawab itu, tadi kita bicara tentang tanggung jawab dan anak-anak muda. Tadi malam di Gambang Syafaat kita membicarakan bagaimana sekarang ada lebih banyak anak-anak dari Maya yang ikut university, yang bawa pelajaran dan pengalaman mereka dari Maya ke dalam pelajaran university mereka. Nah, kalau kita bisa memperhasilkan lebih banyak thesis dari university, master's degree, PhD, doktorat yang berbasis ilmu Maya, saya merasa kemungkinan untuk menyebar prinsip-prinsipnya jauh lebih bagus juga. Dan itu bisa banyak memberi bantuan juga kepada dunia akademis di situ. Dunia akademis dan dunia sosial, dunia politik, ya semua yang punya dimensi internasional, diplomatik. Kalau saya ingin lihat anak-anak Maya jadi diplomat supaya mereka juga bisa dengan prinsip-prinsip Maya mengurus masalah-masalah negara di luar negeri. Jadi benar-benar berguna dalam betul dalam akademiknya, yeah. Dalam profesi dunia yeah, profesional. Profesional, akademik, ya. Yeah. Dan itu memang berarti poinnya memang pada kebutuhan dunia saat ini. Ya, yeah, memang. Dunia membutuhkan Maya, tapi dunia belum tahu bahwa dunia membutuhkan Maya. Mm-hmm. Yeah. Di satu sisi, poin apa yang paling Pak Ian merasa di Maya itu sangat penting untuk dibawa ke isu-isu yang sedang pluralisme. Pluralisme. Pluralisme. Kemampuan untuk punya kepercayaan diri bahwa kita boleh merangkul dan memeluk semua, mayoritas, minoritas, siapapun, tanpa eksepsi. Itu salah satu pelajaran yang kita bawa ke luar negeri dan untuk bantu konflik-konflik di luar negeri. Sekarang di chatnun.com ada beberapa artikel oleh beberapa kontributor mengenai social conflict dimensions of Maya dan bagaimana gerakan Maya bisa bantu untuk meluruskan masalah-masalah konflik antara antara rakyat yang punya bedaan antara mereka sendiri. Kembali ke Gambang Syafaat tadi malam, sebetulnya kita mulai dengan pembahasan tentang identity. Identity. Dan identity itu apa? Identity dalam rangka saya sebagai orang identify sebagai apa, terutama orang Inggris atau orang Indonesia, orang Caucasian atau orang ASEAN, orang Islam atau orang Katolik, atau orang Hindu atau Buddhist, atau definisi yang lain. Nah, identity, kalau kita lihat dari dimensi information dan technology, bisa juga dipakai untuk menipu orang supaya mereka pikir bahwa identity mereka memang adalah sesuatu yang mereka harus defend, bahwa mereka terancam. Jadi identity itu pun ada semacam harga mati untuk mereka. Tapi identity jauh lebih luas dari itu. Nah, Maya, gerakan Maya bisa bantu untuk membongkar apa namanya obsesi dengan identity itu, supaya kita bisa sadar bahwa sebetulnya kelompok etnis, suku, ras, agama itu bisa bisa masuk dalam satu social system tanpa konflik dan tanpa kontradiksi. Kalau yang dibahas sekarang kan tampaknya ada beberapa perhatian bahwa beberapa isu tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu atau dua negara saja, atau jadi seperti muncul kesadaran pasca negara yang mulai marak dibicarakan sekarang. Tapi dalam pembahasan pasca negara ini selalu tentu akhirnya sering mengganggu otoritas negara. Tapi yang saya rasakan, bahasan pasca negara sebenarnya juga cukup sering kita bahas di Maya, tapi tidak membuat ada yang terserang. Itu it's useful as a concept. As a concept, it's a useful idea, but that doesn't mean it's true. Karena selama berapa puluh tahun kita membahas globalisasi, dan globalisasi adalah satu sistem di mana dunia menjadi lebih sempit sebetulnya. Karena ada organisasi yang meluruskan perdagangan, World Trade Organization, ada treaties antara antara negara, ada legal implications untuk international behavior, ada badan hukum, ada asosiasi yang besar, ASEAN, European Union dan lain-lain, AFTA yang bantu untuk membersamakan negara, untuk kerjasama. Tetapi sekarang malah kita bisa lihat bahwa ada proses untuk melawan globalisasi. Kalau itu pasca negara, saya merasa belum pasti. Karena negara masih penting sebagai institution, dan sepertinya negara masing-masing masih mau bela sendiri, betul, kebatasannya, betul, dan tidak siap untuk memberikan hak atau so, terlalu utopia. I think so. Tapi tercampur dengan digital age juga, karena hari ini kita mungkin itu juga ancaman buat negara, karena the digital age, the information age, tidak perlu batas sebenarnya. Kita hanya terbatas oleh badan hukum negara masing-masing, apa yang kita melakukan di negara ini, apa kita bisa baca dan cari di internet, ya, yang bebas di sini, yang tidak bebas di sini. Jadi batasannya bukan batasan negara, yeah, tapi batasan badan hukum antara negara mengenai bagaimana kita bisa memakai internet dan menerima information. Kenapa narasi yang bagi sebagian orang itu dianggap berpotensi menimbulkan ketidakamanan pada otoritas, tapi itu nyaman-nyaman saja kita bahas di maya, dan sepertinya tidak ada yang lahir pemberontak atau maya masih gerak di tingkat manusia. Maya masih gerak di dimensi organik dan human, jadi belum sampai institusi. Kalau maya sebesar institusi, mungkin kita juga akan hilang apa namanya the immediate contact yang sekarang kita menikmatkan antara masing-masing di acara maya. Jadi kita juga harus hati-hati bahwa kita jangan sampai bikin batasan sendiri untuk maya.